Jalan Adi Sumono 181 Solo. Inilah 107.7 Radio Dakwah Syariah RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. أقصموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، أعلنوا في كل ناد أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد. حطموا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga masih disambung siarkan pendengar melalui 101,4 di FM Solo. Dan Anda juga bisa menyimak streaming radio kami hanya di www.rdsfmsolo.com. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RDS di manapun Anda berada, senang sekali kesempatan kali ini kita bisa diperjumpakan kembali insyaallah dalam keadaan baik dan senantiasa dalam kebaikan ya. Kita berada dalam program Bincang RDS pendengar di edisi Selasa tanggal 20 Muharram 1434 Hijriah ya, ataupun bertepatan di hari keempat dari bulan Desember 2012 ya. Di hari Selasa, pendengar seperti biasa kita berada di Bincang Information Technology ya, atau Bincang IT. Untuk kali ini bersama Ustaz Junaidi Afan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda juga bisa sharing begitu ya tentang IT ataupun juga permasalahannya. Anda bisa bergabung di line telepon 765-1818, line SMS di 081-226-170-777, ataupun saat ini Anda sedang online bisa juga menyimak di streamingnya di www.rdsfmsolo.com, maupun Anda juga bisa bergabung via Facebook di RDS FM Solo maupun juga Yahoo Messenger YM ya di rdsfmsolo@yahoo.com. Bersama saya Rahman Hidayat, pendengar sampai jam setengah 12 jelang azan zuhur nanti. Dan kita akan sapa dulu pendengar Ustaz Junaidi yang sudah hadir di kesempatan siang kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Tapi kayaknya tadi terjebak macet Ustaz ya. Oh, betul. Iya, baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan apa ini Ustaz? Dua minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang satu aplikasi Windows, Maktabah Samila, yang demikian populer. Dan pada kesempatan ini saya juga akan mengangkat satu tema atau satu aplikasi yang tidak begitu populer, tapi sebenarnya jauh lebih dahsyat dari Maktabah Samila. Gitu. Jadi ada namanya aplikasi ini Jawami'ul Kalim. Jadi ini aplikasi yang terkait dengan pembicaraan persoalan hadis secara komprehensif. Ini sangat penting kita pahami, bahkan di setiap muslim, walaupun ini berbahasa Arab, tapi sebenarnya itu mudah. Ya, gitu. Insyaallah nanti kita nanti akan kita terangkan. Baik. Baik pendengar, sekali lagi untuk Anda nanti ya, pada saatnya nanti kita akan buka kesempatan bagi pendengar semuanya yang ingin bergabung. Silakan ya di 765-1818, line SMS di 081-226-170-777 ya. Facebook, Yahoo Messenger boleh juga ya. Twitter bisa juga bergabung. Dan untuk Anda pengguna BlackBerry maupun Android, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya, dengan nomor yang sama tentunya di 081-226-170-777. Nah pendengar, kita akan segera simak bersama pemaparan ya, maksud saya, dan mukadimah dari Ustaz Junaidi. Silahkan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahmah ma ba'du. Para pendengar RDS rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam siaran yang biasa pada hari Selasa ini. Setelah kemarin saya sempat berhalangan karena ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan. Nah, kesempatan ini setelah dua kali pertemuan kita berbincang tentang satu aplikasi yang sangat populer yang saya sebut tadi, yakni Maktabah Samila. Ini tentunya di kalangan para asatid ataupun para aktivis, ya. Seakan-akan ini sudah menjadi bagian yang tak tertinggal di PC setiap ustadz ini. Tetapi yang ini barangkali tidak begitu populer, ya. Walaupun sebenarnya program yang akan kita bicarakan ini itu lahir jauh sebelum Maktabah Samilah lahir. Ya. Kalau Maktabah Samilah itu mulai dirilis pada tahun 2005, sedangkan program ini sudah dirilis sejak tahun 1987. Lebih jauh ya. Sebenarnya program ini, masya Allah ya, kalau saya dan semua orang yang kemudian tahu, itu saya terangkan, sudah pada semuanya istilahnya geleng-geleng, bahkan komentarnya begini, ini pekerjaannya orang gila. Ya. Bagaimana tidak, ya? Program yang dikenal atau yang diberi judul Jawami'ul Kalim, ya, Jawami'ul Kalim adalah program yang secara khusus berbicara tentang persoalan hadis dengan pembahasan yang begitu komprehensif. Ya. Dengan program ini, setiap orang bisa melacak sebuah hadis cukup hanya dengan sebuah kata yang dia dengar. Misalkan kita dengar khutbah Jumat gitu, terus dia ingat satu kalimat saja, misalkan an-niyah misalkan. Nah, kita ingin melihat an-niyah, katakan innamal a'malu binniyah, tapi yang kita cukup dengan cuma niyahnya aja. Kita masukkan niyah itu ke dalam pencarian, maka kemudian program ini akan menampilkan hadis yang ada kata niatnya itu secara keseluruhan. Berarti juga ribuan, Ustaz. Nah, ribuan nanti. Nah, tinggal nanti kan kalau kita mau spesifik lagi, nanti juga biar ditambahkan dan beberapa kalimat, misalkan innamal a'malu binniyah, misalkan gitu. Nah, cuman kita mungkin begitu kita hafal, ya, kita hafal utuh misalkan matannya, tapi kan pada umumnya kita tidak ngerti ini hadis apa bukan. Kan gitu. Karena biasanya kalau kita di Indonesia itu berbicara tentang hadis, ini orang awam pada umumnya, sekali lagi orang awam itu kalau yang berbau Arab-Arab itu hadis gitu. Jadi an-nadhafatu minal iman itu hadis. Nah, gitu. Utlubul ilma walau bisin itu hadis dalam sebagainya, sangat populer gitu, di kalangan masyarakat kita gitu. Nah, dengan program ini bisa kita tentukan ini hadis apa bukan. Gitu ya. Misalkan hadis, status hadisnya itu apa? Sahih, dhaif atau apa? Marfu dari sisi periwayatan itu nanti semua ketahuan. Ikut semuanya, ikut semua ya. Termasuk mungkin matan lengkapnya, terus ada di kitab mana, nomor berapa hadisnya di kitab itu, terbitan tahun berapa kitabnya, itu semua ditampilkan gitu. Nah, sampai tadi juga misalkan di situ ada rawinya, katakan Abu Hurairah. Itu nanti setiap rawi juga akan diberikan penjelasan Abu Hurairah itu siapa? Biografi singkatnya. Biografi singkatnya. Kemudian bagaimana ulama memandangnya? Istilahnya dalam ilmu hadis itu jarwa ta'dilnya, ya. Kemudian lagi siapa gurunya dia? Siapa muridnya? Itu secara tuntas. Makanya dalam hal ini pernah ada seorang mahasiswa prasarjana UMS datang ke tempat saya. Dia dapat tugas dari dosennya untuk mencari hadis. Tapi dikasih tugas itu hanya beberapa penggal kata hadis itu. Oleh dosennya ditugaskan bagaimana dia bisa menjelaskan hadis ini secara lengkapnya seperti apa matannya. Kemudian ada di kitab mana, siapa saja rawinya, dan bagaimana penjelasan tentang rijalnya, rawinya tadi. Lalu status hadisnya apa. Nah, beliau ini untuk mencari hadis itu dia sudah pontang-panting ke berbagai perpustakaan di Solo, Jogja, kemana-mana dia sudah cari gitu. Sampai-sampai dia lakukan itu belum selesai, maksud saya belum selesai tugas itu sampai 2 semester. Gitu. Sampai 2 semester. Nah, datang ke tempat saya, tugas itu sudah dilaminating. Saya tanya, kenapa lo dilaminating? Start. Ini saya laminating karena terus terang ini saya bawa kemana-mana sampai lusuh. Jadi sekalian aja biar enggak ini saya laminating gitu. Terus saya lihat tugasnya, kemudian oh, cuman itu saya bilang gitu. Kalau cuman gitu, kalau di tempat saya dengan program ini tidak perlu 2 semester, saya bilang. Cukup 2 menit. Apa iya, katanya gitu. Maka begitu saya tunjukkan, klik klik klik klik klik, maka semua apa yang ditugaskan itu sudah keluar dalam tempo kurang dari 2 menit. Okay. Udah, wah, luar biasa, katanya. Iya, kenapa baru sekarang? Nah, itulah istilahnya. Saya bilang, itulah teknologi. Wah, teknologi itu mampu memberikan lompatan akselerasi yang luar biasa. Misalkan antum, saya bilang, untuk mencari ini butuh 2 semester, dan itu pun tidak selesai. Ini cuma 2 menit gitu. Nah, ini sedikit gambaran tentang Jawami'ul Kalim tadi. Jadi Jawami'ul Kalim ini program ini sebenarnya gratis. Nah, bahkan nanti siapa yang mau download boleh saya mungkin di Facebook bisa ditulis alamatnya ya. islamweb.net. islamweb.net itu bisa di-download dari situ. Dan nanti ada Barnami Jawami'ul Kalim. Silahkan download. Itu memang dalam bentuk RAR-nya itu ya 1 giga, tapi nanti begitu diekstrak dia akan format aslinya jadi 4 giga. Ya, okay. 4 giga. Nah, program ini memuat 1400 kitab. Ya. 1400 kitab. Semua kitab yang ada di dalamnya itu sudah ditahqiq, ditahrid, sudah ditahskil. Artinya sudah tidak ada yang digunduli. Semua sudah berharokat gitu. Nah, gitu. Sehingga memudahkan bagi orang awam. Jadi kan kita mau baca fathah apa kasroh itu kan sudah ada harokatnya gitu ya. Sehingga itu mudah. Berikutnya, di dalam program ini juga ini yang luar biasa dan tidak ada di tempat yang lain, juga memuat 543 kitab dalam status kitab ini masih mahtutot atau manuskrip. Nah, manuskrip ini sudah didigitalkan dan juga sudah ditahrid. Dan ini lagi kalau bukan karena teknologi, kitab-kitab mahtutot ini tidak sampai kepada kita. Karena kalau kita untuk mendapatkan, kita harus datang ke museum atau ke tempat-tempat penyimpanan itu. Tapi subhanallah, teknologi ini memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa mengaksesnya. Ada dalam program ini. Lalu yang lainnya di program ini juga, ini dikerjakan oleh 350 orang pakar di lima tahun terakhir ini. Dari pakar hadis atau pakar ini? Pakar ini dan pakar semua. Jadi 350 orang. Dan subhanallahnya, ini dibiayai oleh seorang agnia. Jadi mulai tahun 87 sampai sekarang, itu dibiayai oleh seorang agnia. Dan ini diwakafkan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Ya, ini perlu kita pahami dan perlu kita gunakan, bahkan kita manfaatkan. Ini gratis. Tapi masya Allah, luar biasa sekali. Saya kira itu sebagai prolog yang mudah-mudahan ya, terutama bagi asatid, bagi aktivis, walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab, tapi saya yakin, saya jamin, kalau sekedar untuk mengetahui status hadis, karena kan kita punya kewajiban beramal dengan hadis yang sahih ya. Nah, kalau misalnya kita enggak ngerti bahasa Arab, Nah sekarang ada ketik Arab itu udah tinggal kita masukkan hadisnya, nanti hukmu alal matan di situ ada menunya. Maka hukum alal matan kita klik, nanti tinggal urut aja kalau enggak ngerti bacaannya, urut menu kesekian hukum alal matan. Nanti akan keluar sohe, doib dan lain sebagainya. Sudah langsung ada. Oke. Okay. Nah, Ustaz, gitu. Tadi kalau apa namanya? Kita cuma ngetik keywordnya kan itu dalam bahasa Arab ya, Ustaz ya. Apa ada fasilitas lain Ustaz? Mungkin dalam berbagai bahasa itu enggak ada ya? Sementara dalam bahasa Arab karena bahasa memang Arab, ya istilahnya Al-Qur'an di situ memang Arab ya. Arab. Maka sebenarnya dari sisi ini mestinya kalau seperti kita sadar betul bahwa kita muslim ini bahasa Arab itu kan bahasa muslim gitu loh. Makanya harus kita harus memotivasi diri kita untuk bagaimana ya paling tidak ngetik Arab bisa walaupun mungkin tidak lancar bahasanya enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi ini udah sebuah kemudahan ya Ustaz ya ketika kita keywordnya sudah diketik langsung semuanya muncul ya Ustaz. Sudah akan muncul semuanya dan nanti ya karena sudah berharokat juga itu kan bagi orang yang tidak ngerti nahwu dan shorof pun sudah bisa baca kan gitu. Ini kemudahannya dan itu tidak ada di program-program yang lain gitu. Semua kitab 1400 kitab itu sudah diharokati semua. Tidak ada yang gundul. Iya. Gitu. Jadi memang karena kesusahan ya Ustaz ya kalau misalkan gitu aja Arab gundul ya Ustaz. Susah sekali ya. Istilah orang yang mengerti bahasa Arab aja kadang-kadang kalau nahunya belum matang ini jadi fa'il atau maf'ul atau diharokati kasro atau domah itu sulit. Tapi ini mungkin sudah dimengerti sehingga karena yang proyeksinya untuk kaum muslimin di dunia ya, dan memang ya bahasa Arab itu nggak bisa ditawar ya dalam dalam kita memahami agama ini nggak bisa ditawar. Nah salah satu kemudahan tadi dikasih harokat di semua. Oke, ya. Ya seperti itu. Baik pendengar RDS dimanapun anda berada itu tadi pengantar dari Ustaz Junaidi dan insyaallah nanti kita akan buka kesempatan bagi anda semuanya yang ingin bergabung pendengar ya untuk membahas mengenai tema kita di siang hari ini Jamamiul Qadim ya ataupun juga anda ingin berkonsultasi atau ingin bertanya bersama Ustaz Junaidi mengenai IT ya seputar IT begitu silahkan saja dan telepon 765-1818 lain SMS jangan lupa juga di 081-226-170-777 ya dan insyaallah pendengar kita akan kembali untuk anda semuanya dan insyaallah nanti Rahman akan kembali hadir untuk anda. Jadi pastikan terus bersama kami di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah dalam Bincang RDS Bincang IT. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Berpegang teguh kepadanya, niscaya kita tidak akan tersesat. Pendengar, mari pelajari Al-Quran dalam program Kalam Tafsir bersama Ustadz Muhtar Tri Hadimurti. Maka dalam ayat ini menunjukkan rukhsah bagi kaum mukminin, Nabi dan para sahabat beliau dalam menambah maupun mengurangi, karena tidak mampu memperkirakan dengan tepat perhitungan waktu. Kalam Tafsir hadir setiap hari Rabu mulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamualaikum, Mbah. 107,7 RDS FM. واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تلي Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi anda pendengar yang baru saja menyimak program Bincang RDS. Kali ini pendengar kita bersama di Bincang IT ya. Edisi hari Selasa tanggal 20 Muharram 1434 Hijriah atau bertepatan di tanggal 4 Desember 2012. Masih bersama Ustaz Junaidi dan untuk anda pendengar saatnya anda bergabung ya, ingin bertanya seputar dunia IT silahkan ya di line telepon 705-1818, line SMS juga di 081-226-170-777. Untuk anda yang ingin bergabung via Facebook silahkan juga ya di RDS FM Solo maupun juga Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com ya. Muhammad, Baik, Ustaz Junaidi menyinggung tadi sedikit ya mengenai aplikasi Windows Jamamiul Kalim tadi ya. Kalau bedanya sama yang Maktabah Syamilah itu apa itu, Ustaz? Secara umum. Kalau Maktabah Syamilah kan dia menghimpun seluruh disiplin ilmu, ya. Jadi tidak terkhusus pada hadis. Makanya kalau Maktabah Syamilah ini koleksinya lebih banyak. Kalau ini kan hanya 1400 kitab hadis. Sedangkan Maktabah Syamilah itu ada ya sampai 45 bahkan 65.000 kitab. Gitu. Jadi banyak sekali. Nah, itu salah satu perbedaan pokok. Yang berikutnya, kalau di Maktabah Syamilah itu itu sebagai program, saya katakan open source ya, karena setiap orang bisa melakukan perubahan, bisa melakukan editing, bisa melakukan pembuatan database sesuai dengan keinginannya. Itu di Maktabah Syamilah. Ya layaknya seperti halnya program-program open source lainnya, seperti itu. Sedangkan kalau di Jamamiul Kalim ini, itu sifatnya statis. Jadi kita tidak bisa ngotak-ngatik apa-apa. Karena ya tentunya proyeksinya beda-beda. Kalau yang program kayak Jamiul Kalim atau yang lainnya, seperti ada juga nama Jamiul Kabir dan banyak lagi program-program yang lainnya seperti Merja Akbar, itu memang oleh si programmer atau si pembuat itu tidak ada peluang bagi seseorang untuk melakukan penambahan pengurangan terhadap database. Paling sekedar copy paste saja, karena memang dibutuhkan sebagai rujukan, sebagai literatur misalkan dalam pembuatan tesis ataupun yang semacamnya. Nah, itu. Sedangkan kalau Maktabah Syamilah itu bisa kita buang, misalkan di situ ada tentang tafsir, akidah, nah kita buang itu semua, terus kita masukkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita hanya tentang masalah hadis saja, kita masukkan hadis saja, yang lain kita buang, bisa. Itu di Maktabah Syamilah. Ya, nah ini juga peluangnya sebenarnya dengan adanya seperti itu, kitab-kitab yang di Maktabah Syamilah itu bisa sangat rawan validitasnya, karena setiap orang bisa melakukan editing ya. Sedangkan kalau di programnya Xiaomi itu tidak bisa. Tidak bisa. Seperti itu. Baik. Itu secara global seperti itu. Ya. Baik, mendengar untuk Anda ini sudah ada yang bergabung nih, Ustaz, kita akan bahas satu persatu ya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Alif ini, Ustaz, di Solo Selatan. Ini mau tanya, Ustaz, kalau isi Al-Kubro itu apa ini, Ustaz ya? Terus kemudian keduanya tablet track yang 7 in begitu, yang udah dipromo 2,5 juta itu, apakah sudah ada Al-Kubro-nya begitu? Apakah harganya bisa turun, Ustaz? Iya. Gini, untuk Al-Kubro itu sesuai dengan namanya, itu saya bikin bersamaan dengan dibikinnya juga Maktabah Syamilah. Ya, hanya dulu saya berpikir kalau di Saudi atau di Arab sana ada Maktabah Syamilah, saya merujuk dengan Maktabah Syamilah itu juga, saya bikin Maktabah Syamilah tapi versi Indonesia. Ya, menunya semua bahasa Indonesia. Indonesia, ya. Itulah yang kemudian saya sebut dengan Al-Kubro di tahun 2005. Berarti itu sama ya, Ustaz ya, kayak menunya, menunya sama ya? Cuman kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menunya itu misalkan kalau di bahasa Arab itu malaf gitu, itu kalau di Indonesia itu namanya file. Okay. Seperti itu sudah saya terjemahkan, walaupun database-nya tetap bahasa Indonesia, bahasa Arab sama, ya. Kontennya juga sama ya, Ustaz. Kontennya sama. Jadi database yang Maktabah Syamilah yang terbaru saat ini kita masukkan ke situ juga bisa, karena memang basic-nya sama. Okay. Nah, tadi karena Maktabah Syamilah itu termasuk open source, sehingga saya mau melakukan apa saja bisa. Itu ya, itu salah satu di konten dalam Al-Kubro itu adalah Maktabah Syamilah. Di samping memang Maktabah Syamilah yang asli, yang versi 3.48 yang saat ini, itu juga saya masukkan. Termasuk juga Jawamiul Kalim ini itu masuk di dalam Al-Kubro itu. Gitu. Okay. Makanya namanya Al-Kubro itu besar, sangat besar. Oleh kemarin saya pas di UMM Malang itu, ada yang dari dosennya mengatakan bahwa yang dia tahu dan dia teliti, untuk perpustakaan digital atau program yang dia tahu, yang paling besar menurut beliau adalah Al-Kubro itu. Di dunia, katanya gitu. Di dunia. Karena memang betul. Karena di dalamnya ada Maktabah Syamilah, ada Jawamiul Kalim, Bahkan kalau yang berbahasa Indonesia, Wikipedia itu adalah termasuk ensiklopedi terbesar online dunia. Itu Wikipedia. Okay. Nah, itu sudah ada masuk di Al-Kubro. Cuman kalau sudah masuk di Al-Kubro, sudah tidak online lagi, tapi kita bikin offline. Yang terbaru ini untuk versi Indonesia, Wikipedia itu sudah 236.000 artikel keislaman dan umum dan juga bergambar. Nah, di Al-Kubro sudah saya masukkan, kemudian kita offline. Dan alhamdulillah karena itu juga sifatnya open source Wikipedia itu, alhamdulillah kita juga bisa melakukan rombak database sehingga hal-hal yang mungkin di situ kurang enggak bagus itu bisa kita edit, bahkan kita bisa ngupload database atau materi-materi sesuai dengan yang kita inginkan. Ini di Al-Kubro seperti itu. Ya. Oke. Dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali kalau kita mau nerangkan tentang satu persatu, waktu kita tidak cukup. Misalnya kalau saya training tentang penggunaannya, operasionalnya, mulai jam pagi sampai sore itu paling cuma dapat 2 menu. Gitu. Karena memang banyak ya, Sat, ya? Ya, karena kapasitasnya kalau yang versi Windows itu sampai 100 giga saat ini. Itu sebelumnya sudah saya filter, sebelumnya mencapai 200 giga. 200 giga ya. Ini sekarang 100 giga. Nah, kalau kembali kepada Al-Kubro ini, sekali lagi kita sekarang sudah aplikasikan di hampir semua media. Maksudnya di Android, di iPad dengan iOS gitu. Itu sudah bisa di handphone yang berbasis Android, itu juga bisa kita masukkan. Jadi langsung bisa install dari market tuh, Google Play-nya? Belum. Memang sengaja karena memang besar. Jadi kalau download mesti enggak kuat. Bayangkan untuk kapasitas Al-Kubro yang versi Android, itu kapasitasnya 16 giga. Yang enggak mungkin untuk download dari internet ya, dengan dengan infrastruktur internet kita yang lelet begini kan gitu. Kesulitan. Makanya biasanya saat ini kita install secara manual. Tapi ini kadang kita develop bagaimana nanti ya pelan-pelan, jadi tidak sekaligus nanti ya. Cuman nanti kita masukkan di Google Play itu interface-nya saja. Sehingga nanti misalkan belum ada database-nya, tinggal klik dia download itu ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, yang kita proyeksikan bagaimana Al-Kubro itu masuk di Android, keinginan kita begini, idenya begini, bahwa teknologi itu pada dasarnya memberikan sebuah kemudahan bagi kita. Tapi secara umum saat ini teknologi banyak disalahgunakan. Misalkan punya Android, tapi ya akhir-akhirnya game. Punya iPad, ini juga untuk nge-game. Tidak bernilai produktif, tidak bernilai kemanfaatannya kurang. Nah, mungkin ya karena memang tidak ada pilihan konten kan gitu. Maka kita kemudian bikin konten sehingga tidak ada alasan orang yang sudah tahu untuk bodoh. Karena begitu mudahnya. Misalkan di Al-Kubro tadi yang versi Android 16 GB itu sudah muntah-muntah istilahnya kalau kita mau belajar. Bayangkan aja 236.000 artikel itu Masya Allah itu. Kalau kita wujudkan dalam bentuk buku biasa, ya, itu bisa lebih dari 1 juta halaman. Berapa buku saat itu ya? Wah, itu makanya kalau 1 juta halaman itu mungkin jangan-jangan dari Solo ke Jogja itu kita jejer ya, itu sampai seperti itu ya. Maka dan kemudahan itu misalkan dan Android-nya hanya kita tunjukin saat kemana, saya butuh belajar. Bahkan Al-Qur'an sendiri memang kita fokusnya bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga fasilitas itu betul-betul kita bikin banyak. Contohnya misalnya untuk Al-Qur'annya, di situ ada Al-Qur'an interaktif. Dulu pernah saya sampaikan juga tentang Egra. Itu bagus sekali. Cuman walaupun mungkin sudah pernah download, tapi karena kalau tidak ngerti operasionalnya paling biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya Masya Allah, di Egra itu yang juga masuk di Al-Kubro, menjadi konten dari Al-Kubro itu pencarian itu sudah ada di sana. Pencarian baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab. Misalkan jihad dalam Al-Qur'an itu di mana saja toh? Riba di mana Al-Qur'an itu di mana saja dan berapa jumlahnya itu bisa kita lakukan di situ gitu. Baik menggunakan keyword bahasa Arabnya ataupun bahasa Indonesianya. Begitu juga untuk terjemahnya. Di situ ada dua terjemahan untuk versi Indonesia. Terjemahannya Depak sama terjemahan Quraisy Shihab. Sehingga kan kita bisa membandingkan. Kalau terjemahan Quraisy Shihab kan dia tafsiriyah, bukan literate. Sementara kalau Depak kan literate ya, harfiah gitu. Nah, sehingga kok kurang paham di sini. Silahkan bandingkan dengan Quraisy Shihab. Ya, ini punya MMI masih belum masuk. Belum. Ya, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa masuk di anu apa sehingga itu bisa menjadi hasanah yang lebih baik lagi ke depannya. Okay. Kemudian juga di situ di Al-Qur'annya itu sudah ada fasilitas untuk arti perkata. Nah, arti perkata jadi misalkan zalika itu artinya apa? Tinggal tekan tahan di situ nanti akan muncul sendiri pop up gitu. Seperti itu. Bahkan juga kalau kita mau belajar makhraj kita sudah benar enggak dengan isi yang qori'nya di situ. Kebetulan di Igra itu ada dua qori', Syekhu Syari sama Syekhu Zaifi gitu ya. Jadi misalkan Syekhu Syari baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin begitu ya. Lalu kita mau belajar. Jadi parameternya adalah parameter Syekhu Syari. Di situ ada fasilitas untuk merekam. Apakah kita sama dengan apa yang dibacakan Syekhu Syari tadi? Nanti ada rankingnya gitu. Berapa persen ada rate-nya gitu. Nah ini, masya Allah luar biasa ya. Maka kalau mau belajar Al-Quran ini sudah lebih dari cukup. Gitu. Itu hanya dengan sebuah media yang sekecil itu. Maka masya Allah, saya yang betul-betul punya apa namanya konsentrasi di situ. Betul istilahnya, wah bagaimana ini bisa kita tularkan kepada setiap muslim agar tahu gitu. Nah, sehingga fasilitas teknologi yang ada ya walaupun hanya mungkin 750.000 itu sudah bisa kita gunakan untuk itu gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau harganya tadi kalau mau yang lebih ini sebenarnya kalau trek itu keunggulannya kenapa saya pilih trek karena dia garasinya lama gitu. Cina tapi garasinya bisa sampai 3 tahun. 3 tahun ya Ustaz ya. Itu yang saya tertarik di situ. Terus terang saya tidak banyak bermain di hardware, silahkan bawa hardware-nya sendiri nanti bisa diinstalkan. Oke, itu Al-Kubra sudah masuk juga sudah track-nya masuk, ya. Sudah. Jadi Al-Kubra itu di trek di apa namanya yang harga segitu sudah dengan Al-Kubra-nya gitu. Oke. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Mungkin ada negosiasinya. Kita akan bergabung dulu ke tim berita RDS FM Seoul untuk menyimak kilas informasi pukul 11 siang. Kali ini bersama rekan reporter kita ada Salman Hasan ya. Dan insya Allah pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita hanya di Bincang RDS 107,7 RDS FM Seoul dengan syariah hidup menjadi lebih indah. 107,7 RDS Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak bersama kami di Bincang RDS, Bincang IT bersama Ustaz Junaidi Afan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung by telepon silakan ya di 765-1818, line SMS di 081226170777 ya. Untuk informasi pendengar, insya Allah nanti azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11.28. Jadi insya Allah masih ada kurang lebih 20 menit ke depan bagi Anda semuanya yang ingin bergabung ya, share maupun juga bertanya seputar dunia IT. Ustaz, kalau tadi EGRA juga sudah masuk ya. Saya dulu sempat juga download di EGRA-nya itu Ustaz. Tapi saya juga belum bisa memaksimalkan begitu Ustaz. Soalnya banyak ya. Cuman baru bisa menyimak suaranya Ustaz Syekh Husyairi gitu sih Ustaz. Itu gini, biasa kan dia tidak ada menu ya, tidak ada menu yang tampil, iya, cuman betul. Hanya tampilan Al-Qur'an betul. Saja. Itu aja. Nah, sebenarnya menunya itu jika kita klik dua kali, nah itu baru akan muncul. Itu salah satunya menu-menu dari EGRA itu pilihan bahasa. Itu ada hampir seluruh bahasa dunia. Gitu ya. Itu bisa masuk di situ. Kemudian nanti pilihannya ini untuk koriknya, lalu untuk terjemah dan lain sebagainya itu diklik dua kali pencarian, bookmark dan lain sebagainya. Kemudian yang terbaru ini sudah ada untuk fasilitas repeat-nya jika kita mau gunakan untuk tahfidz, ya. Itu sudah ada. Jadi dengan cara mengklik dua kali di anunya, di apa namanya, di permukaannya itu, itu insya Allah akan muncul nanti menunya. Kalau nggak ada itu, dan orang biasanya tidak ini apa namanya, nggak ngerti gitu gimana cara-caranya. Kalau saya yang biar ya setiap program itu mesti diotak-atik, ternyata ini dan begitu gitu. Jadi bisa seperti itu kalau yang sudah pernah download, silahkan. Dan memang juga ini nggak begitu populer karena keywordnya biasanya jarang kita cari dengan kata itu gitu. Iya. Kemarin tuh juga terjemahnya juga susah, Zat. Iya. E-G-H-R-A-A ya, Zat, ya? Iya. Sebenarnya itu bahasa Mesirnya. Jadi Iqra sebenarnya kalau bahasa kita itu Iqra gitu. Oh, gitu. Jadi Iqra itu bahasa Mesir kan pakai apa namanya? Q itu biasanya jadi apa namanya? Jim itu bahkan jadi G gitu. Seperti Jamal Abdul Nasir kan mereka bilang Gamal. Gitu. Baik pendengar, itu sekilas ya tambahan mungkin. Kemudian kita akan beralih lagi ke pendengar ke SMS ini, Ustaz, ya, dari Abu Burki nih. Ustaz, kalau sudah ada sebentar. Kalau sudah ada maktabah Samilah, Al-Kubro dan Jamamiul Qoir ya maksudnya ini. Kenapa ini ya Ustaz ya? Masih banyak ulama atau Ustaz yang berselisih tentang kesohihan hadis begitu. Mungkin sekedar intermezzo aja nih Ustaz. Iya. Ya gini, persoalannya begini. Jadi kalau namanya pendapat berbeda itu kan sangat kental pengaruhnya terhadap literatur yang dia baca, referensi. Nah kalau di sini, masya Allah ini ya salah satu keunggulan yang saya lihat di Jawamiul Kalim itu dalam membahas satu hadis, maka di situ misalkan ini innamal a'malu binniyah, itu nanti ada tahridnya, ada syawahidnya. Lalu kemudian status hukum hadisnya apa? Di situ ada hadis yang ditampilkan ini sahih, tapi nanti ada grafik di situ. Hadis yang berkaitan dengan hadisnya tadi itu ada yang maudhu, ada yang sahih li ghairi, ada hasan, ada dhaif. Itu bisa terjadi. Ya karena kan penetapan hadis itu, sebuah hadis itu sahih atau dhaif itu banyak faktor. Bisa karena dari sisi matannya yang tidak sesuai, atau yang paling banyak dari sisi rawi. Dari sisi rawi, mungkin rawinya di antara perawi itu ada yang dianggap oleh ulama ini kurang sikoh sehingga menyebabkan status hadisnya menjadi tidak sahih. Tetapi kalau banyak syawahidnya, maka kemudian itu dipegang yang sahihnya. Jadi istilahnya letak kedoipannya di mana itu harus kita ketahui. Yo, karena ada seorang rawi yang bernama ini dan ini. Tapi secara matan itu sahih gitu, ada seperti itu. Jadi kembali kepada bagaimana dari sisi mana dia memandang gitu. Ini sahih dari sisi apanya? Jadi jangan buru-buru, loh kok menurut ini dhaif gitu. Ya, kita enggak usah berprasangka jelek dulu, dari sisi apanya dulu. Makanya itulah kita butuh komunikasi. Jangan belum apa-apa kita sudah menghujat gitu loh. Kita loh dari sisi apanya Ustaz kok bilang hadis ini begini? Nah, dia kan dari sisi ininya. Tapi dari sini, ini dari sisi ininya, sehingga insya Allah kalau ada komunikasi, ada pertemuan itu, perselisihan itu akan selesai. Ini persoalannya kita kan hanya dalam kandang masing-masing. Terus ngomong di sana, ngomong sendiri, tidak pernah ketemu gitu. Ini yang menjadi semakin meruncingnya persoalan. Maka dengan adanya literatur yang sedemikian mudah, insya Allah kalau kita masing-masing betul-betul punya komitmen, punya niatan bahwa dalam hal beragama itu bukan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, tapi karena ketulusan kita beragama, insya Allah akan ketemu gitu. Wong itu, nah kalau saya istilahnya memberikan kesimpulan, beragama itu kita tidak punya hak apapun terhadap agama ini kecuali kewajiban mengikutinya. Itu aja. Jadi enggak ada punya hak apapun, kewajiban mengikutinya. Kalau itu petuah agama atau firman Allah, hadis, ya sudah. Siapa yang ngomong, mungkin ada teman-teman dari Nahdiyin, enggak persoalan. Ada Muhammadin dan sebagainya, tidak persoalan gitu. Yang penting itu hadis dan ayat gitu. Nah, kita kan kadang-kadang siapa yang kayak gitu Muhammadiyah, kayak gitu. Ini masalah yang menjadikan terhijabnya persatuan gitu loh. Seperti itu. Iya, dan diharapkan semoga ya Ustaz, salah satu fasilitas AIT ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Dari awal saya bikin Al-Kubro itu salah satunya saya punya sebuah keyakinan jika kita sama-sama berada dalam satu disiplin ilmu, sama-sama mengacu kepada literatur, bukan mengacu kepada golongan, bukan mengacu kepada figur perorangan, maka insya Allah kita akan ketemu gitu. Okay. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Tadi saya barusan datang tamu yang agak terlambat, dia cerita dia dari Pasuruan, tadinya Nahdiyin gitu. Begitu dia bergaul dengan ini kan terbuka, tidak fanatik gitu. Oh, dia bisa menganalisa ini hadis, ini hadis, ini. Akhirnya dia kemudian, wah ini ternyata kurang benar yang selama dia kerjakan. Okay. Karena sudah terbuka gitu. Terbuka. Iya, seperti itu contohnya. Ya. Baik, ini untuk Abu Burki sudah bergabung. Ini ada SMS berikutnya, Ustaz. Mungkin kita gabung saja karena mungkin ini ada berhubungan ya. Dari Taka ini, Ustaz, ini saya punya cross Android, Andromeda A7 begitu, Ustaz ya. Saya itu pengen mengisi aplikasi kumpulan hadis dan Al-Quran serta terjemahan. Adakah aplikasi yang bisa didapatkan gratis begitu ya? Satunya ini Ustaz dari Hafid di Kalioso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya boleh minta softwarenya enggak? Ini maktabah Al-Kubronya tadi Ustaz. Oh gitu ya. Bisa datang ke tempat saya. Kalau di download ke kabupaten. Kabupaten ya. Kembali kepada tadi, Android itu salah satu keunggulannya, dan ini menjadi satu bagian alasan dari orang kenapa dia memiliki Android. Itu karena dari lebih dari 600 ribu aplikasi yang ada di Google Play itu, 69% adalah gratis ya. Nah, gitu. Ini salah satu yang menarik di Google itu, karena banyak aplikasi-aplikasi gratis. Sementara kalau di iPad atau ini iOS ya, itu hampir semuanya berbayar. Dan mahal. Nah, saya sendiri, saya pakai iPad 3 itu, aplikasi yang saya beli dari App Store aja sudah lebih dari 5 juta. Itu. Nah, ini kan kalau istilahnya tidak punya kepentingan bagaimana ilmu berkembang, ya iman-iman. Ya kan gitu, hampir dapat sepeda motor satu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah bisa? Banyak sekali, saya katakan sangat banyak kita orang Jawa Timur itu aplikasi-aplikasi yang antum inginkan. Jadi kalau misalkan hadis, coba antum masukkan keyword saja di Google Play itu, hadis itu udah banyak banget. Dan alhamdulillah saya terakhir ini saya banyak mengikutin perkembangan software-software teman-teman dari Malaysia yang cukup aktif membuat develop software-software itu gitu. Nah, kalau di Indonesia saya lihat sangat jarang. Salah satunya yang cukup aktif itu ada Ufit, itu dari Indonesia itu ya, developer software juga. Saya terus terang banyak sekali yang saya bikin sekarang untuk aplikasi di Android ataupun di iOS bahkan Windows. Cuma terus terang belum saya upload ke Google Play. Ya, belum saya upload ke Google Play. Karena memang beda. Apa namanya? Kalau saya konsepnya bagaimana orang awam itu termudahkan untuk belajar. Sementara kalau yang lain, sehingga formatnya kita tuh multimedia, semua video. Jadi dan bentuknya interaktif gitu ya. Misalkan mau belajar bahasa Arab, pada beberapa tahun yang lalu saya juga pernah menyampaikan informasi tentang sebuah pesantren di Magelang yang dari nol sampai mahir bisa bahasa kitab itu cukup 4 bulan. Itu juga sudah saya bikin aplikasinya. Bahasa Arabnya, nahunya itu bagus sekali. Di sini ada. Nah, ini insya Allah itu sudah kita masukkan semua di Al-Kubro, sehingga kita insya Allah mau belajar itu yang penting mau, tidak perlu lama-lama, bahkan mungkin mondok ya. Itu kalau hanya sekedar mau bahas tentang Al-Quran, lafzul jalal dalam Al-Quran berapa, di mana saja, itu gampang gitu ya. Muhammad itu berapa, tafsirnya ini apa, itu gampang. Yang penting mau ngeklik aja gitu ya. Ya, ini mungkin bagi para pengguna Android memang kadang bingung, Ustaz, sampai bingung mau aplikasi mana aja, banyak banget gitu, Ustaz. Banyak banget, betul ya. Makanya kalau mau beli Android itu ya, sekarang jika peruntukannya untuk belajar, ya salah satunya bagaimana kita beli handphone Android atau tablet yang kapasitas memori internalnya kuat, banyak ya. Kemudian prosesornya yang kuat, sehingga saat kita mau loading program-program yang berat kayak Agra itu lumayan berat. Berat ya. Lumayan berat ya. Sehingga kalau masih single core, ya kita masih rodo nunggu lama baru keluar gitu ya. Oke. Baik, ini untuk Taka yang tadi sudah bergabung dan juga Hafiz yang ada di Kaliosa sekaligus sudah dijawab oleh Ustaz Junaidi. Tadi berarti langsung bisa sowan ke rumah Ustaz ya? Boleh. Boleh ya. Baik, berikutnya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Hafiz di Kaliosa, ini Hafiz di Boyolali Ustaz. Beda ya. Ustaz. Ustaz, anak usaha di bidang jahit tailor ya, dan konveksi kecil-kecilan. Anak ingin memasarkan lewat internet begitu Ustaz. Tetapi anak itu babar blas, belum paham tentang itu begitu. Bagaimana Ustaz caranya beli BlackBerry atau apa ya yang bisa agar saya bisa ikut jual lewat internet begitu Ustaz? Mungkin ada saran begitu. Ya, kalau kita mau jual online terus kita basic internetnya kosong atau nol gitu. Dan kalau mau betul serius, sedikit saya ada cerita tentang seorang gadis asal Bandung. Saya kira ini cukup banyak, tinggal di googling aja. Namanya Anne Ahira itu. Itu luar biasa. Dia ini masya Allah ya, perjuangannya dari nol, bukan orang ahli IT, tetapi karena keinginannya bagaimana dia bisa menguasai itu. Sekarang ya, sekarang masya Allah penghasilan dari internet itu luar biasa, lebih dari 1M per bulan. Itu sendirian itu ya. Dan dia, ini yang saya salut sama orang ini, saya ngikutin anu terus ya. Dia sebagai seorang muslimah ya. Ya alhamdulillah, uang yang dia dapatkan istilahnya, kalau sama orang tuanya mau setiap bulan umroh ya boleh gitu. Terus bangun tempat ibadah, mau kemana saja karena sudah uang ini sudah melimpah. Dan dia tidak terikat oleh sebab kerjaan, yang penting dia berada di depan laptop atau pegang iPad dan terkoneksi dengan internet, semua bisa diatur. Nah, enak banget gitu. Dan dia tadi ingin mengajarkan kepada kita semua, dan kita bisa melakukan hal yang sama. Dia akan tuntun mulai dari nol sampai kita expert, itu bisa. Nah, silakan nanti di googling aja Anne Ahira, itu banyak website-websitenya dia yang akan memberikan pencerahan terhadap kita tentang marketing online ya. Lalu kalau minta apa ya, tadi kalau misalkan fasilitas apa yang harus kita ada dulu untuk memainkan jalan ini, mungkin yang paling sederhana kan, dan ini basic sebenarnya, kita di komputer lah, mungkin punya netbook dulu gitu. Kalau hanya sekedar untuk itu, kemudian saya sarankan biar lebih ini Android saja daripada BlackBerry. Ya, Android saja. Dan itu Android itu jauh lebih murah dibandingkan dengan BlackBerry. Nah, BlackBerry ini karena terkenalnya karena memang dia duluan start aja, dan karena ada BBM-nya itu. Sebenarnya di BlackBerry di Android juga post up itu juga sama dengan lain juga itu ya. Sama juga. Cuman kadang-kadang aja gitu kan, ya namanya terkenal dulu, nah kemudian kita lata ikut-ikutan. Okay. Saya sendiri enggak pakai BlackBerry ya, karena sebenarnya kecanggihannya hanya sekedar itu tadi, BBM-nya tidak ada ya, yang lain, padahal harga perangkatnya mahal gitu. Mahal itu kan. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan Hafiz di Boyolali. Kemudian kita ke telepon dulu Ustaz ya. Boleh, kita akan sapa dulu mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya. Di telepon 1, kemudian line SMS coba nanti lihat waktu dulu ya. Line telepon 705-1818 ya. Ada Pak Islam Toh yang ada di Palur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak Islam Toh dengan Ustaz Junaidi langsung. Iya. SMS yang masuk tadi. Saya juga konveksi kaos gitu. Kemudian saya juga mencoba buat kaos-kaos anak-anak muslim dan sebagainya gitu. Saya juga begitu, saya ada komputer, tapi saya juga masih gaplek. Ini apa saya harus belajar lewat komputer ini dulu, kemudian setelahnya baru cari modem ataupun BlackBerry dan sebagainya gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Islam Toh ya, bagaimana ini Ustaz? Beli perangkatnya dulu atau belajar dulu nih Ustaz? Ya. Kalau pola belajar saya dan teman-teman yang bersama saya, ya alhamdulillah saya di Alusto Digital Publishing itu selaku developer software, itu kebanyakan adalah santri yang secara akademis tidak pernah belajar komputer dan tidak pernah diajari komputer. Tapi punya keinginan, punya kemauan, kemudian ada alat untuk belajar. Maka rata-rata di tempat saya, santri ini 3 bulan itu jadi programmer. Gitu. Itu ya. Dari otodidak bisa dari ya, otodidak. Nol ya. Dari nol itu, dari nol. Yang penting bisa ngetik dulu, kemudian punya kemauan. Makanya biasanya saya ngerekrut staff itu satu saya, yang saya mesti interview suka tantangan tidak? Punya kemauan tidak? Dua itu. Kalau dia suka tantangan dan punya kemauan yang kuat, tidak harus dia latar belakangnya apa. Maka insya Allah bisa. Okay. Itu yang kita lakukan ya. Nah, kalau seperti Pak Santo tadi sudah punya komputer katanya tadi ya. Nah, kalau sudah punya komputer itu sudah modal besar. Manfaatkan sudah ya. Modal besar. Tidak perlu mungkin harus keluar dari rumah ya. Yang penting ada koneksi internet, tinggal belikan modem saja ya. Gitu. Lalu nanti kalau misalkan mau belajar bagaimana bikin blog, mulai bikin blog nol putul sampai bagaimana blog itu bisa mendatangkan uang, salah satunya mungkin lewat produk yang kita masukkan ke situ kalau kita mau jualan online itu bisa. Okay. Itu sekarang buku-bukunya banyak. Banyak. Banyak banget. Jadi tinggal beli bukunya, terus yang sering saya sampaikan ada terbitan Maxicom itu, terbitan Palembang. Setiap bukunya dia mesti ada sekaligus dengan CD tutorialnya. Jadi yang ada di buku dengan ada yang di CD sama. Sama. Cuman kalau yang di CD itu bentuknya video tutorial, kalau di buku itu bentuknya teks data. Okay. Nah, sehingga ini sangat memudahkan untuk belajar. Nah, inilah pola yang kami lakukan saat ini dengan teman-teman. Ya. Jadi misalkan dia kepentok dengan apa? Googling. Nah, googling, oh ada datanya begini, keterangan-keterangan di forum-forum. Tapi kan kalau data itu biasanya tidak langsung cepat mudah memahami, bahkan kadang-kadang karena persepsi kita kadang-kadang salah kalau hanya sekedar memahami sebuah teks ya. Maka kalau video itu kan real, dia tutorial bentuknya langsung aplikatif ya, gitu. Itu biasanya. Makanya kalau mentok di Google dengan teks tadi, masuk lagi ke miliknya Google YouTube. YouTube. Nah, YouTube kan sudah video. Iya. Nah, udah mentok, udah selesai. Insyaallah dengan pola semacam itu ini akan mempercepat, bahkan tidak perlu keluar rumah seperti saya sebutkan tadi. Okay. Jadi itu Pak Santo, saran saya kalau sudah punya komputer itu sudah modal. Okay. Apalagi sudah punya produk itu juga modal lebih besar lagi gitu. Tinggal bagaimana kita mau belajar. Dan cara belajarnya silakan datang ke Gramedia, cari buku apa yang ingin dipelajari. Sudah ada semua buku tutorialnya. Okay. Tinggal kita mau atau tidak. Itu saja kuncinya. Baik. Ya. Ini untuk Pak Islam To yang ada di Palur ya. Sekaligus tadi menjawab juga tambahan yang berada di SMS Hafidz di Boyolali. Ustaz, mungkin satu penanya lagi ya Ustaz ya. Boleh ya. Di line SMS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fatia di Klaten Ustaz. Ini sekedar saran saja. Ustaz, kapan ada wakaf atau apa ini wakaf Intel ya, atau CD Al-Kubro dan membahas dakwah lewat SMS dan internet atau web begitu dan blog begitu saja. Iya, iya. Ini sebenarnya apa namanya? Saya ingin sekali mulai tidak terlalu banyak jalan-jalan gitu sebenarnya. Karena seperti ke dulu kita punya smart community tapi enggak jalan karena mungkin saya terlalu banyak jalan-jalan gitu. Nah, mudah-mudahan tahun depan ini saya insyaallah kita akan merealisasikan namanya digital boarding school itu sehingga nanti ini menjadi rujukan juga orang nanti mau bikin apa udah datang ke situ, mau belajar sudah datang ke situ gitu. Sehingga saya tidak harus datang kemana-mana. Kalau mau datang ya silahkan. Sehingga mungkin kalau saya keluar kota ke suatu tempat, orang di tempat yang lainnya nggak dapat saya gitu. Tapi kalau saya di tempat, orang yang mau dari mana-mana ngumpul di satu tempat, insya Allah ketemu semua gitu. Saya proyeknya ke depan akan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sarannya tadi ya bisa kita realisasikan dalam waktu tidak lama lagi. Insyaallah seperti itu. Ya. Baik, ini Ustaz SMS yang terakhir tadi ya. Sebenarnya masih ada beberapa SMS lagi karena memang keterbatasan waktu begitu kita harus akhiri. Dan mohon maaf ya untuk pendengar semuanya yang berkirim SMS tidak bisa kita bacakan semuanya. Mungkin misalkan bagi Anda yang ingin butuh informasi nanti bisa di-share Ustaz nomornya. Ya. Bisa, nanti ya, lewat RDS saja Ustaz ya. Baik, begitu saja. Dan terakhir Ustaz, ada yang mau disampaikan begitu? Di sesi terakhir saya sampaikan satu tentang aplikasi yang saya sebutkan, yakni Jawamiul Kalim, merupakan aplikasi yang perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin karena sangat luar biasa. Apakah kita sudah ngerti bahasa Arab atau tidak, tapi sebenarnya dengan program itu yang penting kita bisa nulis aja, maka apa yang kita inginkan terkait dengan hadis, terutama menyangkut status hadis, karena ini merupakan kewajiban kita beramal dengan hadis yang sahih, maka program Jawami'ul Kalim perlu kita unduh, ya, perlu kita manfaatkan, perlu kita miliki dan kita install di laptop kita. Saya kira itu, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan. Dan dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan atas segala dosa kita istighfar kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama begitu ya, paparan dari Ustadz Junaidi Afan. Kali ini pendengar sudah membahas ya, insya Allah tadi sudah dibahas secara tuntas Jamami'ul Kalim begitu ya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di line SMS di 081226170777 dan telepon juga di 7651818. Sekali lagi, Rahman, mohon maaf ya, untuk beberapa SMS belum bisa dibacakan, belum bisa dibahas karena memang keterbatasan waktu, insya Allah. Informasinya, azan zuhur daerah Solo dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.28 menit, begitu pendengar. Dan untuk itu nanti misalkan bagi Anda yang butuh informasi seputar IT, begitu nanti bisa kontak langsung Ustadz Junaidi, begitu ya, karena tadi sudah beliau iakan, begitu, silakan ya. Untuk kali ini pendengar, Rahman Hidayat ditemani rekan operator ada Muhammad Fatah pamit undur diri kebersamaan kita dari program Bincang RDS, Bincang IT edisi hari Selasa pendengar 20 Muharram 1434 Hijriah ataupun bertepatan di hari keempat dari bulan Desember 2012 ya. Nantikan untuk salam RDS di program berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya. RDS FM Solo, dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.